من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para ikhwan wa akhwatillah rahimani wa rahmakumullah, para jamaah, para pendengar Radio Roja, pemirsa Roja TV, kaum muslimin dimanapun Anda berada, semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita, melindungi kita, memberikan hidayah, memberikan kesehatan, memberikan keamanan, dan senantiasa berada di dalam naungan sunnah, dalam bimbingan ilmu. Semoga Allah SWT berikan taufik agar kita bisa menjalankan ilmu yang kita pelajari. Kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Prinsip Dasar Islam oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizahullah Ta'ala. Kita masih pembahasan halaman 27. Penulis mengatakan iman memiliki beberapa tingkatan sebagaimana terdapat dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imadatul adza 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Bahwa iman itu ada bid'un wa sab'un. Bid'un itu angka 3 sampai 9 itu namanya bid'un, ya. Atau bid'un wasittun, sehingga disebut dengan 70 atau 60 syu'bah, yaitu cabang. Fa'afdaluha, yang paling utama ya dari cabang-cabang itu adalah qawlu la ilaha illallah, kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah imatatul adza 'anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Al-adza, adza itu apa saja yang tidak menyenangkan namanya adza. Segala sesuatu ya, gangguan di jalan yang mengganggu, yang tidak menyenangkan namanya adza. Dan rasa malu termasuk bagian daripada iman, ya. Nah, hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ketahuilah hadis ini sangat penting untuk menjadikan ya sandaran, di antara sandaran-sandaran utama terkait dengan masalah pengertian iman. Ya. Ini beliau mengatakan ada 60 atau 70 cabang. Berarti iman itu seperti pohon. Sampai ada ulama seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menulis kitab dengan judul apa? Syajaratul Iman. Pohon keimanan. Syajaratul Iman, pohon keimanan. Ini. Ya. Syajaratul Iman. Pohon imanan. Nah, kalau pohon ada ranting tetap dikatakan pohon. Tapi kalau ranting tidak ada pohon, maka tidak akan disebut sebagai pohon. Meskipun ada ranting. Nah, kalau pohon enggak ada ranting tetap disebut sebagai pohon. Nah, di sini rukun iman kata beliau ada 6. Ini kita bahas pada pertemuan yang lalu. Rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat-malaikatnya, ketiga iman kepada kitab-kitabnya, empat iman kepada rasul-rasulnya, lima iman kepada hari akhir, enam iman kepada takdir yang baik dan buruk, ya. Dan di sini para jemaah sekalian semua paham Bahkan juga anak-anak kita sudah biasa, semua sudah apal semua. Iman ada 6, ya. Rukun iman ada 6. Ini diambil dari hadis Jibril yang sering kita dengarkan, ya. Namun yang jadi persoalan adalah bagaimana kita memahami rukun iman yang 6 ini. Ya. Hendaklah jadikan sandaran surat Al-Baqarah ayat 137. Ya. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq, ya. Yaitu Al-Baqarah ayat 137, ya. Antum bisa lihat di situ, ikhwan. Bisa dilihat, ya. Al-Baqarah 137. Ini terlima tumbihi faqadih tada wa in tawallau fa innama hum fi syiqa. Fa'in syaratnya di sini. Apabila iman, jika mereka kan siapapun mereka, siapa mereka beriman, iya syaratnya. Apabila mereka beriman, fa'in amanu bimis. Nah, apabila mereka beriman, bimisli. Dengan yang seperti semisal yang kalian iman. Amantum di sini. Siapa amantum? Tidaklah ada para ini pemahaman iman yang dipahami oleh para sahabat menjadi ukuran penting yang menentukan. Ukuran menentukan apa? Atau tidak? Untuk ayat berapa tadi? 7. Ya. Di sini akhirnya yang ada yang lain. Sain a. Ya, ibul insyatiyah. Mereka itu beriman kepada apa? Bimisli ma dengan seperti, kalau seperti pada siapa iman buat pasang cara mengimaninya pada apa bihi seperti yang apa yang kalian imani dan kalian ini siapa? Itu ketika turun tidak lain adalah para sahabat itu mendapatkan jawab syaratnya apa? Faqadih tad itu daya. Kalau syarat apa syaratnya? Iman seperti di sini tentu para ya tidak akan menjawab mendapat jawabannya, yaitu tidak berada di sana. Tegas in tawallau hum fi syiq. Ketika itu tawallau berpaling para sahabat, ya tentu apa in nama hafiz itu berada dalam Yahudi. Nasara mengatakan Isa anaknya Allah, ya, sementara katakan kullahu ahad samad lam yalid wa lam yulad kullahu kufuwan ahad. Tentang kita nanti bisa mengkoreksi diri kita masing-masing bahwa 37 dijadikan oleh para ulama sebagai apa? Sebagai jadinya pahami ya pemahaman salafus para sahabat. Kenapa semua hafal iman Islam satu Allah kepada para malaikat, tiga iman kepada para kepada kitab Allah, empat iman kepada rasul-rasulnya, lima kiamat yang baik dan yang buruk itu hafal. Namun ketika ya di si di forum yang apa jawabannya di hati Ustaz dengan ekspresi Allah di hati ya lain Allah dalam ruang itu sudah banyak versi yang dicari-cari dengan ya katakan tidak di atas tidak di barat tidak di atas di barat dan selatan di luar alam oh, macam-macam ya dengan soilmiah dengan akal yang menjadi penentunya ya dengan akal sebagai penentu gitu. Ini versi ini yang pertamanya sudah banyak versi. Sementara Allah sudah menjelaskan Ar-Rahman 'alal arsy, tahu Allah bersemayam di atas arsy. Allah ya istiwa di atas arsy. Ya, kalau pengertian semayam kemudian jadi kontroversi. Allah beristiwa di atas arsy. Apa istiwa? Maklum kata Imam Malik. Al-istiwa ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was'alu anhu bid'atun. Apa istiwa? Maklum. Apa maklum? Diketahui maknanya. Jadi Imam Malik mengatakan diketahui maknanya. Yang tidak diketahui apanya? Kaifiyahnya, hakikat Allah istiwa itu seperti apa? Majhul. Nah, sementara ada dua, tafwid dan takwil. Tafwid yaitu apa? Menyerahkan maknanya kepada Allah Ta'ala. Sementara salafus soleh seperti Imam Malik mengatakan maklumul makna. Ya, dan Imam Mufassirin ya. Itu Imam Abu Jarir At-Tabari. Ya, Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau mengatakan apa? Maknanya al-irtifa, ya, al-irtifa. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya diketahui. Bagaimana tidak? Ya, bahkan ketika Nabi bertanya kepada siapa? Budak, seorang budak, aina Allah? Qalat fis sama. Qalat wa man ana? Qalat anta Rasulullah. Qala a'tika fa innaha mu'minah. Rawahu Muslim dari Muawiyah bin Hakam. Di mana Allah? Kata Nabi. Ketika ini budak ini punya tugas menjaga domba-domba tuannya Muawiyah bin Hakam. Ternyata satu ekor kambing yang dimakan serigala. Sehingga apa? Marahlah. Ditempelenglah sampai kepada Nabi mau dibebaskan, ya. Kemudian Nabi bertanya, "Di mana Allah?" Dia jawab, "Di langit." Tanya lagi, "Siapa aku engkau Rasulullah?" Apa kata beliau? "Bebaskan dia. Dia sudah menjadi orang yang beriman." Dan hadis ini dibawa oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Ar-Risalahnya dan juga kitab Al-Ummiyah. Bahkan juga dalam Ar-Risalahnya ya, beliau mengatakan Nabi telah menetapkan dengan sunnahnya ya. Sebagai apa? Bahwa menjawab atau meyakini Allah di atas langit sebagai sebuah keimanan. Itu Imam Asy-Syafi'i. Dan hadis ini dibawa persis seperti itu dalam kitab Ar-Risalah dan juga kitab Al-Umm. Ya, berarti Imam Asy-Syafi'i meyakini apa? Allah di atas langit. Ar-Rahman 'alal arsy, 'alal arsy istawa. Ya. Ini para ikhwan sekalian, Dengan demikian, maka haruslah didudukkan dan diluruskan tentang pemahaman terhadap keimanan ini. Ya, kalau kita menyebut iman sendiri, maksudnya juga Islam. Sehingga ketika Allah Ta'ala berfirman, fa'in amanu in syartiyah, syarat. Fa'in amanu bimithli ba'amantum bihi. Apabila mereka itu beriman seperti ya yang kalian imani, seperti di sini apa saja, bagaimana cara mengimaninya, ya seperti kalian tentu para sahabat dan sudah dipuji oleh Allah Ta'ala dan nabinya, ya wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum ihsan radhiyallahu anhum warduan. Surat At-Taubah 100 yang sering kita dengarkan. Allah ridho pada mereka, Allah janjikan surga, dimasukkan dalam surga selamanya. Merupakan kemenangan besar. Ini ikhwan, ya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman, Ali dan seterusnya 10 orang. Nah, itu sudah jaminan. Sehingga apa? Di sini kita harus memiliki keyakinan yang kuat dan keyakinan yang mantap, ya. Terhadap apa? Terhadap cara pemahaman para sahabat terhadap keimanan yang dijelaskan Allah Ta'ala dalam Al-Quran Al-Baqarah 137. Syaratnya imannya seperti para sahabat, seperti pada apa imannya. Jangan sampai kita beriman yang tidak diimani oleh para sahabat. Begitu pula bagaimana cara mengimani, ya cara mengimani juga harus seperti mereka, dimisli seperti aman tumbih, baru ada jawabannya, baru ada garansinya. Apa faqodih tadau, pahami baik-baik Al-Baqarah 137, faqodih tadau. Ancamannya wa in tawallau fa innamahum fi syiqaq. Kalau mereka berpaling, sungguh mereka berada dalam syiqaq, permusuhan. Coba ini. Ya. Ini rukun iman yang pertama saja sudah banyak versi. Oleh karena itu, dakwah ini senantiasa mengajak bagaimana memahami dengan pemahaman salafus soleh, bukan pemahaman mujassimah yang sebagian orang tuduh. Imam Syafi'i juga membawa hadis itu dalam kitab apa? Ar-Risalah. Hadis jariyah ini bukan mutarib. Ya. Hadis jariyah dibawa oleh Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah, juga dalam kitab Al-Umm, ketika menjelaskan tentang apa? Ya, tentang kafarohnya zihar, ya, bahwa orang yang mendihar istrinya seperti orang mengatakan anti tadhari ummi, engkau seperti punggung ibuku, itu biasa dipakai ya orang-orang Arab yang punya pengertian dia mengharamkan dirinya, istrinya untuk dia, untuk digauli. Ya mungkin kita dengan bahasa lain mengharamkan itu zihar. Nah, ketika dia harus melepaskan, dia harus bayar kafaroh. Kafarohnya apa? Membebaskan budak. Budaknya apa? Ya, budaknya harus orang beriman. Ya. Fatahriru raqabatin mu'minah. Karena ada muqayyad, ada mutlak fatahriru raqabah, ada muqayyad fatahriru raqabatin mu'minah, raqabah mu'minah, yaitu budak yang mukmin. Ternyata ketika Nabi menguji budak itu dengan ujian pertanyaan, Aynallah, qala fis sama, qala wa man ana, qala anta Rasulullah, qala a'tika fa innaha mu'minah. Rawahu Muslim. Ini dibawa oleh beliau, oleh Imam Syafi'i, dari jalan Imam Malik, dari gurunya. Ya, dari Imam Malik. Ya. Beliau cantumkan dalam kitab beliau Ar-Risalah. Beliau juga cantumkan dalam kitab beliau Al-Umm. Berarti apa? Imam Syafi'i meyakini Allah di ataslah langit. Betul. Apakah Imam Syafi'i mujassimah? itu. Ya, ini harus diperhatikan. Ya, begitulah ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu salah satunya, ya. Dan ulama menjelaskan iman kepada Allah bisa benar juga terpenuhi empat. Pertama, al-iman bi wujudillah, iman kepada wujudnya Allah. Yang kedua, al-iman bi rububiyatihi, iman kepada rububiyahnya Allah. Yang ketiga, al-iman bi uluhiyatihi, iman kepada uluhiyahnya Allah. Dan keempat, al-iman bi al-asma ya wa sifatihi, bi asmaihil husna wa sifatihi al-ula. Beriman kepada nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifat yang mulia. Ini ya. Oh, pembagian iman tiga itu menjadi tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma sifat, bid'ah. Karena ini tidak pernah membagi. Ada begitu tidak? Ada? Antum pernah dengar? Nah. Sekarang tadi kita membahas bulughul maram, membahas hadis. Disebutkan syurut sihhatis shalah. Atau mungkin matan Abu Suja. Matan Abu Suja, syarat-syarat sahnya salat, rukun-rukun salat, ada sekian, ada 17, ada 18. Adakah hadis mengatakan begitu? Saya tanya sama antum, adakah hadis mengatakan begitu? Nabi mengatakan bersabda bahwa rukun salat ada 17 misalkan. Ada tidak? Ulama banyak menyebut termasuk di matan Abu Suja. Apakah bid'ah? Ya. Itu membabil istiqra agar mudah untuk dipahami oleh kita, para ulama menjelaskan. Apa bedanya? Seperti itu. Ya tidak. Dan kalau dibaca Al-Qur'an dari awal sampai akhir, di mana Qur'an itu mengandung tiga, ulama mengatakan pertama tentang tauhid, tentang keimanan. Yang kedua tentang apa? Ya, tentang hukum. Yang ketiga tentang qasas, kisah-kisah. Itu silakan buka dari awal sampai akhir. Tidak lepas dari tiga macam tauhid ini. Rububiyah, uluhiyah dan asma was wasifat min babil istiqra. Itu ya. Nah, kemudian dalam surat Maryam ayat 65 di situ tiga macam tauhid berkumpul dalam satu ayat. Ya. Allah Ta'ala berfirman apa? Surat Maryam ayat 65. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dialah Allah, Rabb-nya langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Tauhid apa namanya? Rububiyah. Ya. Ada yang mengatakan sesat karena membatasi rububiyahnya Allah pada penciptaan, memberikan rezeki, ya, mematikan dan hidupkan. Tauhid rububiyah itu artinya apa? Ifradullah bi af'alihi. Mengesakan Allah dengan semua perbuatan Allah Ta'ala. Di antara perbuatan Allah, menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengatur alam ini. Bukan berarti membatasi. Semua perbuatan Allah yang memang khususnya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Fa'buduhu wastabir li'ibadatihi. Sembahlah Allah, beribadahlah hanya kepada Allah, dan kokohlah dalam beribadah dan menyembah kepada Allah. Tauhid apa namanya? Tauhid uluhiyah. Tidak mau tauhid uluhiyah, boleh tauhidul ubudiyah. Nah, enggak masalah. Ya, tidak mau dengan nama tauhid uluhiyah, tauhidul ubudiyah. Apa maksudnya? Ifradullah bil ibadah. Mengesakan Allah, ya, menjadikan Allah satu-satunya untuk apa? Untuk beribadah kepadanya. Menjadikan semua bentuk ibadah hanya untuk Allah. Kalau dengan istilah lain, dengan ibarah yang lain, ifradullah bi af'alil ibad. Kalau yang pertama, ifradullah bi af'alillah. Mengesakan Allah dengan segala perbuatan Allah Ta'ala. memang khususnya untuk Allah Ta'ala, yang tidak bisa diambil oleh yang lain dan juga tidak boleh diberikan kepada yang lain. Kalau diberikan kepada yang lain berarti itu syirik, seperti menciptakan, ya, menciptakan. Pernah tidak Anda mendengar bahwa hak cipta dilindungi oleh undang-undang? Pernah dengar? Kemudian yang menciptakan lampu adalah Thomas Alva Edison. Pernah dengar? Menciptakan. Lantas bagaimana? Sementara yang menciptakan hanya Allah. Bagaimana? Ya memang beda. Cipta untuk Allah dan cipta untuk hamba. Bahkan ditetapkan cipta untuk hamba dalam hadis. Nanti orang di hari kiamat, orang-orang yang melukis makhluk hidup, ya, Allah Ta'ala akan kata kepadanya, ahyu ma kholaktum, hidupkan, berikan nyawa kepada apa yang telah kalian ciptakan. Berarti di sini kata cipta, ya, disandarkan juga kepada makhluk, kepada makhluk, ya. Namun beda. Cipta kepada Allah dari tidak ada menjadi ada, kun fayakun, ada. Tapi kalau manusia, coba lampu ini apa saja unsur-unsurnya? Kurang lebih dua. Pertama besi, kedua plastik alias karet, kan gitu. Apalagi ada lebih daripada itu, mungkin kayu barangkali. Ada orang bisa membuat karet sintetis. Apa langsung jadi sintetis? Bukankah dari bahan, dari gas, dari apa, minyak menjadi plastik, jadi karet sintetis? Dari mana minyak? Dari bumi? Dari mana? Dari Allah SWT. Tidak ada orang bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Orang menciptakan adalah gabungan, kombinasi dari ada menjadi bentuk yang lain. Nah itu kata cipta, ya. Maka di sini tauhid rububiyah, ya, ketika kita mengatakan yang menciptakan Allah Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Al-Muhyi, Al-Mumit, Ar-Razzaq, memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur alam ini, bukan pembatasan apapun semua, seperti menurunkan hujan, menumbuh tumbuhan, ya. Itu semua adalah hak yang mengatakan orang bisa memindahkan hujan. Siapa? Siapa? Pawang hujan. Ya. Bagaimana caranya? Terkadang melempar pakaian dalam ke atas rumah supaya nanti hajatannya tidak hujan. Ya, itu seperti itu. Itu masih banyak orang yang mau terima. Ya. Fa'budhu wastabir li ibadatihi. Sembahlah Allah, kokohlah nyembah Allah. Tauhid uluhiyah, tauhid apa? Ubudiyah, apa? Mengesakan Allah dalam semua perbuatan hamba yang bersifat ubudiyah. Salat, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, an-nusuk, ibadah sembelihanku, ya, wahyaya, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Man dzabaha li ghairillah faqad asyrak. Nabi bersabda, barang siapa menyembelih untuk selain Allah berarti dia syirik. Ya. Nah ini. Sehingga apa? Sehingga lebih mudah memberikan pemahaman kepada kaum muslimin tentang pembagian itu. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah kamu tahu ada yang sama dengan Allah? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah. Ya. Kemudian terkadang ada kesan berhenti di situ. Ya, ayat ini dipakai oleh sebagian orang untuk menuduh dakwah salaf ini musyabbihah. Ketika apa? Ketika menetapkan Allah punya sifat dari ayat maupun hadis yang sahih. Ya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram kullu man 'alaiha fan. ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, semua musnah dari wajah wajahnya Allah. Ya, ketika kita menetapkan sifat wajah dikatakan musyabbiha. Yadullahu fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ketika menetapkan tangan dikatakan menyerupakan dengan Allah, dengan makhluk. Karena Allah punya tangan. Ingat ayat tersebut, ayat Asy-Syura tadi, ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Bahwa samiul basir, tidak ada yang sama apapun ya dengan Allah. An-nakira fi siyakin nafi yufidul umum, apa saja tidak sama dengan Allah Ta'ala. Wa huwas samiul basir, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Mendengar, melihat. Bukankah mendengar dan melihat sifat makhluk? Benar tidak? Mendengar melihat sifat makhluk bukan? Iya. Loh, kenapa Allah punya sifat? Ya kalau menetapkan sifat mendengar dan melihat. Kenapa kok tidak ditakwil? Atau diserahkan maknanya kepada Allah Ta'ala? Paham tidak makna mendengar dan melihat? Paham. Ya. Sama tidak mendengarnya Allah dengan mendengar kita? Laisa kamitsli syai'in wa huwas samiul basir. Kalau begitu istiwanya juga tidak sama. Kalau begitu tangannya juga tidak sama. Tapi maknanya dipahami karena itu bahasa Arab. Tidak mungkin Allah menjelaskan yang tidak bisa dipahami maknanya. Oleh karena itu Imam Malik mengatakan apa? Al-istiwa ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib wasu'alu anhu bid'atun. Ya. Istiwa itu maklum maknanya. Ini jadi kaidah penting dan kaidah besar dalam masalah asma wa sifat. Dan yang mengatakan Imam Malik. Ya. Al-Imam Malik. Beriman kepadanya wajib. Bertanya tentangnya bid'ah, bertanya tentang kaifiahnya seperti apa. Kalau maknanya sudah jelaskan oleh beliau, maklum sudah dipahami maknanya. Ya, demikian ikhwan. Nah, ini ya, berarti kita iman kepada Allah bisa lebih mendalam lagi, pelajari al-usulus salasa. Pelajari kitab tauhid, banyak syarahnya, ada Fathul Majid, ada Al-Qaulul Mufid, ya. Itu di sini kita bahas Al-Qaulul Mufid ala kitab tauhid setiap satu pertama dan ketiga pada maghrib. Ya, Al-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sayang tidak menghadiri majelis masalah seperti itu. Ya, untuk kita pahami bagaimana pemahaman as-salafus saleh. Ada juga yang salah paham. Salafus saleh kok ujung-ujungnya kok Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin meninggal tahun 2001. Ujung-ujungnya ke Syaikh bin Baz meninggal tahun 1999. Ujung-ujungnya ke Syalbani meninggal tahun 1999. Mu'asirin. Pemahaman. Beliau menjelaskan bagaimana salafus saleh memberikan pemahaman. Ya. Nah, katanya bersanad. Ini sanadnya. Syaikh Utsaimin dari gurunya. Begitulah bersandar. Ya. Adapun ijtihad masalah fikih, ya, ruang ijtihad itu dibuka kapan saja. Ya, dan bisa salah bisa benar. Nah, ini para jemaah sekalian rahmati Allah, agar kita juga bisa memahami bagaimana ketika kita menyandarkan kata-kata salaf kepada orang mu'asirin. Ya. Kan disebut dengan salafi. Salafi itu apa? Ya, nisbah. Menisbah kepada salafus saleh, bahwa pemahaman salafus saleh seperti itu. Pemahaman dasar-dasar pemahamannya. Ya. Pemahaman dasar-dasarnya. Dan yang namanya akidah, yaitu tidak berubah keyakinan, ya, keimanan tidak berubah. Adapun fikih, ada kasus-kasus kontemporer itu bisa berubah, ya. Tapi kaidah-kaidah yang ada menjadi apa? Menjadi sandaran di dalam memahami perkara-perkara yang bersifat al-mustajaddah, yaitu bersifat kontemporer. Ketika kita mengatakan di pemahaman salah kemudian menyandarkan pada Syaikh Utsaimin bukan berarti ya, beliau tidak memahami dari salafus saleh. Kaidah-kaidahnya beliau paham dari salafus saleh. Apalagi terkait masalah keimanan kepada rukun iman yang enam. Rukun iman yang pertama saja tadi sudah kita sebutkan berapa versi. Rukun iman yang kedua ada versi lagi, apa? Bahwa malaikat itu bukan makhluk, tapi apa? Sifat. Ada pernah enggak? Pernah tidak Anda mendengar bahwa ada orang mengatakan dia adalah malaikat saya? Malaikat saya, apa maksudnya? Malaikat penolong saya, betul tidak? Ada tidak? Kemudian digambarkan malaikat itu seperti anak kecil bawa kipas ada sayapnya itu. Hah? Ada sayapnya, ada bawa kipas. Apa tongkat sakti mungkin ya? Malaikat seperti itu. Malaikat gaib. Nah ini tidak bisa diilustrasikan dan tidak boleh diilustrasikan. Perkara gaib. Ya. Kemudian Nabi diberitahu ya oleh Allah Ta'ala ya, dan para gaib itu diberitahu kepada siapa yang Allah ridhoi ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya dalam Al-Qur'an bahwa yang gaib itu ya diberitahukan ya kepada yang Allah ridhoi ya. Dalam Al-Qur'an dalam surat apa itu? Illa liman ridha minar rasul, kecuali bagi Allah yang ridho dari para rasulnya, itu para ikhwan. Sementara dalam hadis Nabi menyebutkan khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jan min marjin min nar wa khuliqa adam mimma usifa lakum, rawahu Muslim. Malaikat diciptakan dari cahaya, nur. Berarti malaikat itu makhluk. Ya, makhluk. Ya. Kemudian Adam jin dari api. Adam dari apa yang telah disifatkan kepada kalian, yaitu dari tanah. Dari tanah. Berarti malaikat itu makhluk yang diciptakan dari cahaya, yang mulai punya sifat patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak punya syahwat menikah, tidak punya syahwat makan, makanannya tasbih. Bukan tasbih yang bulu-bulu, bukan ya. Makan tasbih itu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu. Nah, sementara ada orang mengatakan malaikat bukan makhluk tapi sifat, sehingga orang nanti bisa jadi malaikat. Nah, ini. Nah, berarti pemahaman harus kembali bagaimana pemahaman salafus saleh tentang malaikat, tentang kitab-kitab. Antum dengar tidak ada namanya Mushaf Fatimah? Dengar? Nah, itu. Sementara Quran yang ada di kita itu dikatakan ada matan palsu, ada mengatakan tidak sempurna. Ya. Artinya apa? Artinya ada celah-celah untuk menyimpangkan pemahaman rukun iman pertama, kedua, ketiga ini dari pemahaman salafus soleh. Dan anehnya banyak yang ikut. Ada orang yang mengaku malaikat, ada tidak manusia yang mengaku malaikat? Siapa namanya? Wah, kena undang-undang ITE nanti. Ya, siapa namanya? Iya, mengaku malaikat. Unik dan menariknya kalau di negeri kita ini jualan apa saja laku. Ternyata orang ngaku malaikat ada pengikutnya tidak? Ada pengikut tidak? Ini para jemaah. Oleh karena itu dakwah salafus ini tidak akan pernah berhenti untuk mengajak pada pemahaman salafus soleh. Mengajak kepada pemahaman salafus soleh. Ini malaikat katanya ini ngaku malaikat ada pengikutnya. Ngaku nabi ada pengikutnya. Jadi jualan apa saja laku. Maka kita yang mengajak kepada dakwah salafiyah jangan tidak pede. Ya, jenggot dipotong kenapa enggak ya? Tidak nyaman sama teman di kantor, tidak nyaman sama istri misalkan. Itu. Ketika kita mengajak kepada dakwah salafiyah itu dakwah yang apa? Ya innocent, apa adanya. Dakwah yang apa? Dakwah yang murni, mengajak kepada pemahaman salafus saleh. Tidak ada tujuan dan embel-embel yang lain, tidak ada tujuan politik. Ya, tidak ada tujuan macam-macam merekrutmen orang. Tidak ada, menyampaikan apa yang dipahami oleh salafus saleh. Ya, sehingga terbuka para jemaah. Dakwah salafiyah terbuka. Demikian. Nah, buktinya versi iman kepada Allah macam-macam. Itu banyak yang mengikuti. Versi iman kepada malaikat macam-macam. Versi kepada kitab-kitab juga demikian. Juga yang keempat, iman kepada rasul-rasulnya. Ada orang aku nabi. Ada tidak? Dari Bogor. Ada yang ikut, ada pengikut tidak? Ada pengikutnya. Itulah di negeri kita. Apa sajalah laku. Apalagi dakwah salafiyah. Jangan kita tidak pede untuk mengatakan di tauhid ini syirik, ini sunnah, ini bidah. Meskipun dengan hikmah tentu saja. Tapi kita tidak pede. Kita harus pede. Kenapa? Dakwah ini hak. Hak. Ya. Iman kepada hari akhir. Pernah dengar tidak? 2012 katanya sudah terjadi hari kiamat. Kiamat 2012. Sekarang sudah 2020. Banyak yang ikut juga. Sampai jual aset, bikin bunker. Mau kiamat bikin bunker. Ya. Ada tidak di tempat kidin itu di luar negeri ya, yang saya tahu. Di dalam negeri sampai bedol desa. Bedol desa kumpul di satu tempat, jual aset. Persiapan hari ya. Kiamat. Ada orang bertanya kepada Syekh Saleh Fauzan, Syekh, apakah kita berada di akhir zaman ini, jelang hari kiamat? Syekh Saleh Fauzan, sederhana jawabnya. Apa sudah kamu siapkan? Apa pedulimu berada di tengah zaman atau di akhir zaman? Apa pedulimu? Yang kamu harus peduli, apa yang sudah kamu siapkan? Nah, ternyata itu jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang bertanya, ya, ai mata sa'ah. Ya. Nabi bertanya, siapa bertanya dari saya? Ma'adat talaha, apa yang sudah kamu siapkan? Ya. Ma'adatulah syai'an illa akuna illa hubballah wa rasulah. Ya Rasulullah, tidak ada yang aku siapkan kecuali cintaku kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata beliau? Anta ma'ah man ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Ya. Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Ini. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, inilah dia terkait dengan apa? Terkait dengan bagaimana cara beriman. Iman pada hari akhir banyak versi. Iman kepada takdir juga demikian. Ada versinya Jabriyah, ada versinya Qadariyah. Itu sudah terjadi di zaman sahabat, ya, yaitu siapa? Ubaid bin Abdurrahman sama Yahya bin Ya'mur, ada bin Ya'mar. Ketika Ma'bad al-Juhani mengatakan tidak ada takdir, semua baru, maka kedua tabi'in ini ingin berjumpa dengan sahabat Nabi. Nah, ini juga bukti bahwa mereka mengembalikan kepada orang tua, kepada seniornya, ketemu dengan Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah ibnu Umar mengatakan, aku berlepas diri pada mereka, mereka juga berlepas diri dariku. Seandainya ada orang yang menyimpangkan emas besar di Gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerima sampai dia beriman, percaya kepada takdir. Baru dibawa hadis bapaknya, itu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu hadis Jibril. Antum mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa antum mina bi qadrihi khairihi wa syarrihi qala sadaqta. Demikian para jemaah sekalian, sampai di sini kajian kita sementara, ya. Mudah-mudahan ya dari penjelasan taklik ya yang sederhana yang saya berikan dari tulisan beliau, ya, bisa kita pahami bersama Intinya yang paling penting mengembalikan pemahaman agama, lebih-lebih tentang masalah iman ini, seperti dalam surah Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 137, yaitu pemahaman para sahabat. Demikian kurang lebih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saya kembalikan kepada ikhwan yang ada di studio. Falitafaddal mashkuran. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum kepada Ustaz yang telah meluangkan waktunya guna menyampaikan pelajaran yang bermanfaat. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik, hidayah kepada kita semuanya dan keberkahan untuk kita bisa memahami ilmu ini dan mengamalkannya. Ikhwat al-Islam, untuk anda yang bertanya silakan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama dari pesan singkat kami bacakan. Assalamualaikum Ustaz, saya Taufik di Asahan. Apa yang membuat kaum muslimin di negeri kita ini di mana mengaku mazhab Syafi'i tapi sangat jahil terhadap mazhab itu sendiri dan seringnya taklid kepada pembicaraan atau omongan ustadznya atau kiainya? Silakan Ustaz. Ketidaktahuan seseorang terhadap satu persoalan atau lebih itu menjadi sebab utama, ya, sebab utama dari banyaknya muskilah, problem-problem yang ada. Apakah itu perselisihan, apakah itu perpecahan dan lain sebagainya, ya. Kemudian taklid jadi sandaran. Tidak tahu, taklid jadi sandaran. Harus dipahami bersama tentang hukum asal manusia. Innahu kana dzaluman jahula. Manusia itu hukum asalnya disebut oleh Ibnu Taimiyah dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim, jahil dan zalim. Ya, bodoh dan zalim, jahat. Sering saya tanyakan pada anak-anak sekolah di sini, ya. Anak-anak, kalian pilih mana? Ya, bodoh, baik, pinter, jahat. Hukum manusia ada bodoh, jahat, dolim, jahil. Anak-anak milih bodoh, baik, Pak Ustadz. Itu anak-anak. Tapi kalau antum milih yang mana nih? Bodoh, baik, atau pinter, jahat? Pinter, dolim. Itu tuh pinter, baik. Ah, kita berusaha untuk mengangkat yang dua sifat ini, al-dhulmu wal-jahlu, ya. Dan bisa jadi satu sama lain saling mempengaruhi. Karena kebodohan timbul kedoliman, karena kedoliman karena kebodohan itu, ya. Demikian, lalu itu kita angkat, ya, angkat sedikit-sedikit dengan kita mengaji. Ya. Nah, ada pun ketidakmengertian itu karena tadi, ya. Karena mungkin kitab-kitab tidak terbahaskan langsung. Tidak terbahaskan langsung. Sementara kitab-kitab Imam Syafi'i ada, ya, seperti Al-Um. Ya. Namun, mungkin yang banyak dipelajari kitab-kitab As-Syafi'iyah. Dan kita tahu, para ulama meskipun satu madhab bisa berbeda pandangan, sehingga antara imam para ulama Asy-Syafi'i satu dengan lain bisa berbeda, ya, bisa berbeda. Bahkan juga bisa berbeda dengan Imam Syafi'i. Kalau masalah fikih itu hal yang biasa, selama ada sandarannya bisa terjadi perbedaan itu, ya. Dan juga dijamin dalam hadis, idza hakamal hakim fajtahada thumma asaba falahu ajrun wa idza hakama fajtahada thumma akhta falahu ajrun. Rawahu Bukhari. Apabila seorang hakim di sini apa, mujtahid, itu berijtihad dan hasil ijtihadnya benar, dapat dua pahala. Tapi ketika dia berijtihad hasilnya salah, dapat satu pahala. Mujtahid itu ada syarat-syaratnya, di antaranya dia paham tentang ayat dan hadis ahkam, nah, hukum. Sampai ada menyimpulkan ayat hukum kurang lebih 400 sekian, hampir sampai 500-an ayat hadis hukum paham. Yang kedua, paham tentang masalah mustalah hadis sehingga bisa membedakan yang dhaif sama yang sahih, sahih sama yang dhaif. Paham juga masalah apa? Ilmu usul fikih, mana yang umum, mana yang khusus, am khos, sehingga tidak beramal dengan am sementara ada khos, mana yang mutlak, mana muqayyad, sehingga tidak beramal dengan mutlak sementara ada muqayyad. Ya. Begitu pula ada nasikh dan mansukh sehingga tidak beramal dengan mansukh. Nah, itu syarat-syaratnya. Dan juga bisa bahasa Arab. Nah, jadi ketat bahasa syarat-syarat itu untuk menjadi seorang mujtahid itu. Sementara kita kan kebanyakan, kata Nabi, kebanyakan khutobahnya ulamanya sedikit. Sekarang orang ceramah dengan berliur-liur, bahasanya bagus, sudah seperti ulama, itu bukan hidupnya. Ya, itu adalah khutobah, kata Nabi. Kamu ini hidup di masa ulamanya banyak, khutibnya sedikit. Sehingga pada saat itu berukang teguh kepada apa, lalai dari 10% akan binasa. Satu saat orang khotibnya banyak, ulamanya sedikit, sehingga yang berpegang teguh pada 10% yang dia ketahui dari agama akan selamat. Nah ini, nah mungkin karena inilah ya akhirnya apa, orang banyak taklid dan juga banyak tidak tahu tentang apa, ya tentang madhabnya sendiri. Ya, ya seperti masalah Allah di atas arsy, Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab Ar-Risalah, kitab Al-Um. Itu. Demikian. Ya, itu penyebabnya karena ketidaktahuan. Jadi kita harus kedepankan positive thinking kita, husnudzon kita, bahwa karena ketidaktahuan. Namanya tidak tahu, ya dimaklumi. Tapi kita harus cari tahu. Karena ada orang tidak tahu, memang benar tidak tahu. Ada orang yang tidak, yang pura-pura tidak tahu. Ada orang yang memang tidak mau tahu. Nah ini, ada orang tidak tahu, ada orang yang pura-pura tidak tahu, ada orang yang memang tidak mau tahu. Tinggal bagi yang bagian mana. Yang pertama insyaallah dimaafkan meskipun tercela. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Allah telah bertanya, namanya al-istifham al-inkari, pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Katakan apakah sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Sudah pasti tidak sama. Ya. Sudah tidak sama. Bahkan orang yang banyak ibadah namanya abid. Orang yang ibadah yang berilmu namanya alim. Ada salah kaprah. Kalau orang suka ibadah rajin, wah, apa disebut apa? Wah, dia sok alim. Padahal sebenarnya sok abid. Kenapa Nabi membedakan antara abid dengan alim? Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dengan seorang ahli ibadah seperti apa? Seperti keutamaan cahaya bulan dibandingkan dengan cahaya bintang. 1000 bintang bertaburan di langit, kalau tidak ada cahaya sulit melangkah di malam hari. Meskipun tidak nampak, ya, 1000 bintang di langit, kalau ada bulan purnama, tidak ada obor pun kita bisa berjalan di malam hari. Bukan demikian? Itu Allah, Nabi membandingkan, ya, ini. Nah, oleh karena itu harus kita kedepankan hukum asal manusia itu memang al-aslu finnas al-jahalah. Hukum manusia itu berasalnya jahalah, tidak tahu. Kalau tidak tahu, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhto'na, maafkan kesalahan kami ya Allah. Kalau tidak tahu, inna Allah tajawaza li'an ummati al-khoto' wan-nisyan wa mastukrihu alaih, rawahu al-Baihaqi dengan banyak jalan, hadis ini hasan di ghairi, bahwa apa, Allah Ta'ala memaafkan umatku karena kesalahan yang tidak dia tidak tahu, karena lupa dan karena terpaksa. Nah, disinilah ya kita kedepankan. Kalau begitu, mari kita berusaha untuk memberitahu orang yang tidak tahu. Namun ternyata tidak mudah memberitahu orang yang tidak tahu, karena dianggap ulamanya beda, golongannya beda dan seterusnya. Ya kita sabar, tetap kita harus beritahu. Cara beritahu harus dengan ilmu, ya, harus dengan al-ilmu ar-rifqu was-sabr, ilmu lembut dan sabar. Jadi dia tidak terima, enggak ada masalah. Tapi kalau sudah diberitahukan sumber-sumbernya, ya tentu ya akan malu sendiri kalau ketika menuduh dengan tuduhan yang macam-macam. Demikian Allahu a'lam bissawab. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Berikutnya kami akan mencoba untuk mengangkat telepon yang pertama, silakan. Halo. Kami undang Anda di 0218236543. Sebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Umu Abdurrahman di Tangerang Ustaz. Silakan pertanyaannya. Ini Ustaz, apakah benar kalau kita beramal itu yang penting yakin, walaupun amalannya bid'ah, betul atau tidak ya Ustaz? Mohon penjelasannya ya. Iya. Terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya tidak benar seperti itu. Ya, tidak benar seperti itu. Kenapa? Karena syarat diterimanya amal itu ada dua, syurut qabul amal. Yang pertama yakin atau ikhlas, al-ikhlas. Ya, ikhlas sama yakin beda. Al-ikhlas, ya. Al-ikhlas sebagai syarat utama. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Amal tergantung pada niatnya. Masing-masing dibalas sesuai dengan niatnya. Ya, kalau tidak ikhlas, terjatuh pada riya atau kepada kesyirikan, syirik besar, syirik kecil. Nabi bersabda, Allah berfirman, ana al-nasyruka an syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Rawahu Muslim. Aku zat yang tidak butuh sekutu. Barang siapa beramal ya disekutukan dengan selain diriku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Yang kedua, syarat amal adalah ittiba, mutaba'ah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam surah Al Imran ayat 31, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Ya, katakanlah, "In kuntum tuhibbunallaha, kalau kalian cinta pada aku, ikuti aku." Ya, ikuti Nabi. Kalau kalian cinta pada Allah, ikuti aku, ikuti Nabi. Maka Allah akan mengampuni dosamu dan akan mencintaimu, akan mengampuni dosamu. Jadi kita tidak boleh ya yakin sesuatu padahal sudah tahu itu tidak ada tuntunannya. Justru yakin itu harus ada dua. Yakin itu perintah Allah, yakin itu perintah Rasul, yakin itu tuntunan Nabi. Kalau sudah tahu itu bukan tuntunan Nabi, kok yakin? Berarti yakin kepada bukan tuntunan Nabi. Ya, saya yakin diterima Allah Ta'ala meskipun ini tidak diajarkan Nabi. Kok bisa? Bahkan disindir dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Am lahum syuraka syara'u lahum minad-dini ma lam ya'dan bihillah." Apakah mereka itu punya sekutu-sekutu yang membuat syariat dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala? Jadi membuat syariat tidak boleh. Membuat syariat haknya Allah Rabbul Alamin. Nabi utusan, Rasul itu buta utusan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Bahwa semua adalah wahyu apa yang beliau ucapkan. Ada yang salah paham lagi. Nah itu sahabat berbuat bid'ah. Mana? Satu dalilnya. Ada sahabat sholat berjamaah, imamnya itu setiap habis sholat baca Al-Fatihah, baca surat, habis baca surat selalu baca Al-Ikhlas. Ya, ya makmum tidak terima, kemudian mengatakan, kalau kamu jadi imam baca Al-Fatihah, baca surat, Al-Ikhlas atau yang lain. Imamnya bilang apa? Ya sudah, kalau kamu mau saya jadi imam, sampai kepada Nabi tanya, kenapa kamu kok baca Al-Ikhlas setiap habis baca surat, setiap rakaat? Karena aku cinta surat Al-Ikhlas itu, kasih tahu Allah Ta'ala mencintai dia. Nah dikatakan, katanya apa, ini sahabat berbuat bid'ah karena yakin dengan itu. Tidak, ini sudah ditakdir oleh Nabi. Jadi hadis Bukankah definisi hadis semua ulama sepakat dan semua madhab? Apa hadis itu? Kullu ma udhifa ilan nabi min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khulqiyyah aw khuluqiyyah. Bahwa hadis adalah semua segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi, baik ucapan, perbuatan, takrir diamnya beliau melihat sesuatu, pengakuan beliau atau sifat beliau, baik sifat perangai atau sifat fisik. Jadi hadis ya, seperti bacaan surat Al-Fatihah ketika ruqyah di takrir Nabi. Lalu orang yang baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, malaikat berebut di takrir Nabi. Kalau tidak benar, tidak ditakrir sama Nabi, diluruskan. Contoh apa? Contohnya ketika Nabi mengajarkan doa tidur kepada salah seorang sahabat, sebagaimana hadis Al-Bara bin Azim riwayat Imam Muslim, di antara doa tidur doa amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyikal ladzi arsalta. Aku beriman kepada kitab yang kau turunkan dan kepada nabi yang kau utus. Nah, sahabat yang diajarkan ini mengganti kata nabi dengan kata rasul. Yang tadinya amantu bi nabiyikal ladzi arsalta diganti dengan amantu bi rasulikal ladzi arsalta. Lebih pas rasul arsalta karena akar katanya sama, ros ya, sin dan lam rasul. Apa kata Nabi? Lah, jangan diganti. Nah, itu. Ya, berarti apa? Kata Ibnu Hajar, urusan zikir ya, itu tauqifiyah. Urusan ibadah ini tauqifiyah. Jangan ada kreasi. Ini Nabi bantah. Kalau Nabi akui tadi sebagai takrir, bukan sebagai dalil bolehnya bid'ah. Ya. Sebab kalau boleh, Nabi tidak mengingkari tiga orang yang mengatakan ketika bertanya kepada keluarga Nabi tentang ibadah Nabi, mereka meremehkan diri mereka. Bandingan apa perbandingan dengan Nabi? Nabi sudah diampun dosa yang telah lalu. Kalau begitu kami akan sholat terus tanpa tidur. Atas nama apa di sini? Atas nama sholat, ibadah bukan? Ibadah. Yang kedua, kalau begitu saya puasa terus tanpa berbuka, atas nama puasa, ibadah. Yang ketiga, tidak akan kawin. Ya, ketika Nabi tahu, Nabi kalian yang mengatakan begini dan begitu, aku orang lebih takut dan lebih bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian. Tapi aku sholat, tapi aku juga tidur. Aku puasa, aku juga berbuka, aku juga menikahi para wanita. Kenapa? Di ujungnya itu sering dibawa ujungnya, depannya jarang. Faman rogiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa tidak sesuai sunnahku tidak masuk golongku. An nikahu sunnati. Faman rogiba an sunnati falaysa minni. Ya, nikahlah sunnahku. Ya. Barang siapa tidak sesuai sunnahku berarti tidak masuk golonganku. Di sini ketika Nabi faman rogiba an sunnati falaysa minni, ketika beliau bersabda seperti itu, beliau mengingkari tiga orang tadi yang melakukan aktivitas atas nama sholat, melakukan aktivitas atas nama puasa. Bukankah itu istilah-istilah ibadah, istilah-istilah syariat? Bukankah orang tadi mengatakan dengan yakin bahwa saya yakin ya, saya ini apa dasar keyakinannya? Bandingannya, perbandingannya apa kami dengan Nabi? Nabi sudah diampuni dosa yang lalu dan akan datang. Kalau begitu, dengan keyakinan yang mantap, saya akan sholat terus tanpa tidur. Yakin bukan ini? Yakin, mantul, mantap betul yakinnya. Ya, kalau begitu saya akan puasa terus tanpa berbuka. Kalau begitu saya tidak akan menikahi wanita. Semua diingkari oleh Nabi. Bahkan Nabi mengatakan, saya ini lebih bertakwa dan lebih takut kepada Allah dibandingkan kalian. Lebih tahu. Nah ini ya, ini semua adalah argumen-argumen, hujjah-hujjah, dalil-dalil yang petunjuk-petunjuk yang menjelaskan dengan nyata seperti terangnya matahari di siang bolong kepada kita, ya, bahwa apa? Bahwa keyakinan terhadap sesuatu yang diyakini bahwa itu tidak datang dari Nabi itu perkara yang tidak benar. Ya, beribadah dengan cara begitu. Ibadah dengan ikhlas, ittiba, ya, ikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan takut, dengan cinta, ya, dengan harapan. Ya, lillah, fillah, billah, al-khauf war-raja' wal-mahabbah. Ya, wal-mahabbah. Lillah karena Allah, Finlah sesuai dengan syariat. Binlah minta pertolongan dari kepada Allah Ta'ala. Roja mengharap, ya, jangan pede, yakin diterima, tapi berharap diterima Allah Ta'ala. Khauf, takut, takut tidak diterima, takut dengan dosa-dosa. Dan mahabbah, cinta dengan ibadah yang telah. Ini prinsip, 6 prinsip salafus soleh dalam beribadah. Ya, demikian Allah SWT. Mungkin sampai di sini kajian kita. Jazakumullah khairan atas kebersamaan ikhwan yang dari di masjid dan juga ikhwan yang dari studio di Roja dan semua kaum muslimin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.